فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والعياذ بالله. الحمد لله terpuji dan syukur kita jadikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan lipat kurnianya kita masih lagi di dalam agama Islam ini, di dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah dengan lipat kurnianya juga kita bersama-sama pada malam ini untuk kita untuk dalam usaha kita menuntut ilmu syar'i, salah satu daripada ibadah yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan menuntut ilmu, seorang itu akan mengangkat dirinya daripada ketidaktahuan, kejahilan kepada pengetahuan dan ilmu, dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat darjat kita insya-Allah ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah kita wallahu a'lam, tahu saya pada malam ini patutnya kita sambung sahih Muslim, kalau tersilap sama dan hadis yang terakhir yang telah kita baca pada pelajaran selepas adalah hadis Arabi, hadis seorang lelaki Badui yang datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kemudian dia qada hajatnya di salah satu daripada sudut masjid. Maka orang ramai, para sahabat telah melarangnya, telah membentaknya supaya berhenti, namun Rasulullah Sallam yang juga berada di situ telah melarang para sahabat. Maka Nabi SAW kata kepada mereka, la tuzrimu, jangan kamu hentikannya, biarkan saja, da'uhu, biarkannya. Maka mereka pun meninggalkannya sampailah dia selesai. Maka Rasulullah SAW kemudian pun memanggil beliau dan beritahu dia dengan lemah lembut bahawa inna hadhi masyajid, masjid-masjid ini, la tasluhu li syai'in min hadhal baul walal qadar, tidak layak, tidak patut untuk perkara seperti ini, itu daripada al-baul, kencing ataupun kotoran. Innama hiya li zikrillahi azza wa jalla, hanya sahaja masjid-masjid ini adalah untuk mengingati Allah azza wa jalla, was-salat, dan untuk salat, was-qira'atil Quran, dan juga untuk bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW telah menerangkan dengan cara yang penuh hikmah ini kepada Badui tersebut yang memang tidak mengetahui akan tata usila masjid, kerana beliau datang daripada suasana yang berbeza, keadaan yang berbeza. Maka dengan itu telah tercapailah maksud, iaitu menghalang dan melarang daripada kemungkaran ini, dan insyaAllah tidak akan berlaku lagi. Dan ini dalil bahawa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk menuangkan satu bandi atau satu gayung air atas kencingnya Badui tersebut. Dan apabila perintah ini datang dari Rasulullah SAW, maka ulama mengambil hukum bahawa kencing itu adalah najis kerana ia perlu dicuci. Dan cara mencucinya telah kita jelaskan bagaimana dalam hadis bahawa apabila dia di atas tanah, maka cukup dengan kita memperbanyakkan air di atas najis tersebut sampai hilanglah airnya. Tak perlu pun kita gosok-gosok pun tak perlu, sampai dia serap cukup. Tapi airnya mestilah itulah air yang agak banyak. Yang ini lebih banyak daripada najis tersebut. Adapun kalau najis tersebut bukan berbentuk air, berbentuk lain, mempunyai jurum, mempunyai boleh dinampak, boleh dipegang, maka tak cukup kita tuang air saja. Kita mesti hilangkannya dahulu. Angkat, kita hilangkan dahulu, barulah kita tuang air. Dan telah kita jelaskan bahawa asal maksud taharah ataupun bersihan ini di dalam bab najis adalah menghilangkannya. Izalatun najasa, menghilangkan najis tersebut, tidak kira dengan apa cara sekalipun. Melainkan jika terdapat nas-nas yang tidak ada dalil yang khusus tentang cara-cara yang tertentu. Jadi ada kalanya najis tersebut dihilangkan secara berat seperti jilatan anjing. Nah, kita sebutkan juga dalam hadis yang sebelum-sebelum ini, iaitu tidak cukup dengan hilangkan saja bekas jilatannya, tapi perlu kita tuangkan, jadi buang air tersebut yang di dalam bekas, kemudian dicuci selama sebanyak 7 kali. Dan kali pertama dengan tanah. Jadi itu menunjukkan bahawa ia adalah satu cara cucian yang khusus. Tak cukup dengan hilangkan najisnya saja. Kemudian untuk lain daripada itu, yang mesti najis kencing dan sebagainya, maka kita cuci sampai hilang. Dan ini salah satu daripada caranya. Dan telah kita jelaskan bahawa kalau seorang ataupun tanah ataupun rumah kita ada keramik misalnya, kemudian ada kena najis kencing misalnya, takkan kita ambil air, kita tuang pula. Dia makin berterserak kan kat rumah. Jadi kita pun tak buat macam itu. Jadi apa kita buat? Kita lap dahulu. Kita lap dahulu, kita tuang, kemudian kita lap lagi. Kita boleh lakukan itu beberapa kali sampai kita rasa dah bersih, dah hilang, dah tak ada bau lagi, dah cukup. Takkan kita tuang satu gayung dan biarkan saja. Biarkan sepak macam tu. Baik, kalau kita yakni najis tersebut di atas tikar ataupun karpet. Yalah, karpet pula tu dah melekat, dah gam, ataupun karpet tak gam tapi dah tertindih dengan apa? Almari besar lah apa semuanya. Takkan kita nak pergi angkat macam kain dan kita perah kat luar. Itu menyesatkan. Dan takkan pula kita nak pergi tuang dan kita biarkan saja. Jadi apa kita buat? Kita cuba kerik, kita buang. Kalau dia adalah dalam mudah, kalau tak ada kita tuang juga. Dan bila kita tuang tu, kita lap-lap atau pakai sudu atau sebagainya, dan kita buat itu beberapa kali. Tapi mesti apa? Mesti tuang. Mesti tuang. Dan tak disyaratkan kita perah kalau susah nak perah. Dan tak disyaratkan kita gunting dan kita perah kat luar. Itu pun tak apa, tak perlu. Jadi dalilnya adalah hadis yang kita baca kemarin, iaitu hadis Badwi. Kita mesti tuang. Dan tak boleh kita rejis-rejis. Sebab untuk cara merejis-rejis najis itu ada babnya, ada dalilnya yang khusus. Itu untuk najis tertentu, iaitu najis gai kencing, ulam anak lelaki yang masih menyusuk. Adapun selain daripada itu, kita mesti hilangkan airnya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi kita bertindak kepada bab yang berikutnya pada malam ini, iaitu babun hukmu bawli faslir rabi' wa kaifiyatu ghaslihi. Bab menerangkan tentang hukum air kencing anak bayi yang masih menyusu dan bagaimana mencucinya. Dan bab ini, siapa yang tulis bab ini, yakni heading ni, adakah ada Imam Muslim ataupun ada Imam Nawawi? Siapa yang tulis? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Asal kitab Sahih Muslim tak ada bab-bab ni semua. Ini datang daripada pensyarah kitab ini, iaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan headingnya biasa mengikut fahamannya daripada hadis-hadis yang terdapat di dalam bab. Jadi kalau dia bermazhab Syafi'i, dia akan tuliskan titlenya dengan pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Baik, dan ini tak bermakna ini adalah mazhab Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Mazhab Imam Muslim adalah apa yang terkandung di dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya di dalam sesuatu bab. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Hisham an Abi an Aisha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. Maksudnya daripada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zauji an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zauj ni maknanya pasangan. Jadi sebab tu pasangan tak mesti zaujati, walaupun sebetulnya dia mu'annas ya, feminin. Tapi dalam bahasa Arab pasal pasangan ni dia boleh lelaki boleh perempuan. Kalau zaujah memang directlah jelas. Kalau tak taruh pun boleh difaham. So, kita boleh cakap zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita cakap azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada kalimat yang mengikut pada makna, tak perlu letak muannasnya. Baik. Daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa dibawa kepadanya abtidyan, bisbyan. Izan ini adalah bayi-bayi, anak-anak kecil. Fayubarriku alaihim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberkahi mereka. Memberkahi mereka, wayuhannikuhum, dan mentahnikkan mereka. Fa'udhiya bil-qabiyin, maka pada satu hari lah, didatangi atau didatangkan kepada baginda dengan seorang bayi. Maka bayi tersebut kencing di atasnya. Fa'bala alaih. Dalam sebagian riwayat, di atas dada Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sedang memeluk, mendukung budak lelaki tersebut. Maka Nabi SAW pun meminta, memanggil, dibawakan air. Fada'a bima fa'at ba'ahu baulahu. Maka Nabi SAW pun mengikuti dia dengan air tersebut. Yang ni, air kencing itu diikuti dengan air yang ada. Diikuti, maknanya mana yang ada diikut, diletak, diletak air. Itu maksudnya. Dan mungkin juga boleh dituang. Tapi oleh kerana ada di selepas itu dikatakan walam yaghsilhu, perawi kata, dan Nabi SAW tidak membasuhnya. Jadi kita faham, dia bukan tuang air dekat bekas kencingnya bayi tersebut, tetapi direnjiskan. Walaupun tak clear, tetapi dah dapat dah maksudnya. Jadi ini hadis di bawah hukum ataupun di bawah bab hukum kencing bayi lelaki dan bagaimana nak mencucinya. Terakhir daripada hadis ini, bahawa Rasulullah SAW dalam bab taharah, Nabi SAW tidak mencuci kencing bayi laki-laki. Tapi adakah Nabi SAW tinggalkan saja, tak cuci? Adakah Nabi SAW ketat ke pakai kain? Tidak, Nabi SAW tetap pakai air. Tetap pakai air, tak pakai tisu, tak pakai tanah, tapi pakai air. Dan Nabi SAW secara intentionally, dia apa, ambil air tu dan direnjis ke atas tu. Dan ini salah satu cara mencuci. Cuma dia tidak mencuci dengan cara cucian yang biasa, iaitu dengan menuangkan air sampai mengalir kemudian diperahkan dan sebagainya. Tidak, tidak. Nabi SAW tak buat itu, tapi caranya diringankan. Maka ulama mengambil daripada hadis ini, dan hadis ini hadis yang sahih, tidak syak lagi dalam sahih Muslim, bahawa wajib mencuci apa, air kencing budak lelaki. Ya, wajib. Sebab Nabi SAW buat macam itu, dan perbuatan Nabi SAW menunjukkan kepada wajib. Dan bahawa kencingnya bayi laki, bayi laki-laki ataupun bukan, adalah najis. Adalah apa? Najis. Sebab perlu dicuci. Baik, kita pergi kepada riwayat berikutnya. Wa haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Jarir an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabilin yarda'u fabala fi hijrihi fada'a bi ma'in fasabbahu alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang bayi laki-laki, babiin, yarda. Di sini ada lafaz. Riwayat ini memberi faedah tambahan. Dia menjelaskan budak laki umur berapa, iaitu babiin yarda, yang masih menyusu, yang ini umurnya umur susuan. Fabala fi hijrihi, maka budak tersebut, bayi tersebut kencing di ribanya. Fada'a bima'in, maka dia mengambil air ataupun meminta dibawakan air, maka dia menuang ke atas kencing tersebut. Di sini tabba maknanya tuang. Riwayat sebelumnya kata dia tidak mencuci, tapi di sini dia kata tuang. Dan sepatutnya tuang macam cuci lah. Kalau kita ambil riwayat ini saja, kita nampak macam dia mencuci, macam biasa kita cuci. Tapi kalau kita gabungkan dengan riwayat yang sebelumnya, jelas riwayat sebelum tu menafikan ada cucian. Jadi makna tuang kat sini, tuang macam mana? Tuang sampai mengalir ataupun tuang direnjis-renjiskan? Jadi kita kena ambil dua-dua riwayat supaya saling menerangkan. Maka jawabnya adalah tuang di sini bukan tuang mengalir, tapi tuang di sini maknanya adalah merenjiskan. Baik. Wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Isa qala haddatsana Hisham fi hadha al-isnad mithla hadith ibn Nughayr. Ini sanad lain daripada hadith yang sama. Ini semuanya datang daripada Aisyah radhiyallahu anha, tapi sanad dia lain sikit. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir qala akhbarana Laitsu an ibn Shihab عن عبيد الله ابن عبد الله عن أم قيس بنت مقر أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء. كلمه daripada أم قيس بنت مقر radhiyallahu anha, seorang wanita sahabiah, bahawasanya dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak lelakinya. Umur berapa? Disebutkan kat sini lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan. Yang tadi lafaznya adalah menyusu, yang ini belum makan makanan. Fawata'atuhu fi hijrihi, maka Ummu Qais binti Mihran tadi meletakkan anaknya, bayi tersebut, di atas riba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Siapa tu? Kenapa ambil budak letakkan riba Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini tak dijelaskan, tapi riwayat yang pertama dijelaskan untuk apa? Untuk ditahnikkan, untuk diberkahi, untuk ambil berkah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawada'ahu fi hijrihi, letakkan di riba Rasulullah SAW, dan budak tersebut bala, dia kencing. Qal, kata Ubaidullah bin Abdullah perawi, falam yazid ala an-nadha bil ma, dia tidak menambah selain daripada menuangkan atas kencing tersebut dengan air. Nadah bil ma, dan nadah boleh tuang betul-betul, tapi yang lebih dekat sekali adalah dia seperti merejik, dengan merejik. Di sini dalam riwayat ini terdapat beberapa faedah lain, iaitu sekarang kita tahu anak yang mana satu yang kencing ni, apa ni kata orang tu, kisah ini disebutkan tadi anak lelaki, anak lelaki kan, bayi lelaki. Tapi di dalam riwayat ini diterangkan siapa budak tu, budak yang apa bertuah tu. Dia adalah anak kepada Ummu Qais binti Mihqan. Jadi dalam syarah Imam Nawawi mengatakan Ummu Qais binti Mihqan ini adalah saudara perempuan, adik ke kakak ke, tapi saudara perempuan kepada siapa? Ukashah binti Mihqan, Ukashah bin Mihqan radhiyallahu anhu, sahabat yang masuk, yang dijanjikan Rasulullah SAW akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab bersama dengan 70,000 orang yang lain. Jadi ini dia Ummu Qais binti Mihqan. Dia bawa anak dia jumpa Nabi SAW, budak tersebut kencing di riba Rasulullah SAW. Nabi SAW tak buat lebih daripada merejik sahaja di atas kencingnya itu. Baik, riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr al-Naqid wa Zuhair ibn Harb jami'an an ibn Uyaynah an al-Zuhri bihala al-Ithnah wa qal fada'a bima'in farashahu. Imam Muslim bawa dalam riwayat yang lagi satu dengan sanadnya daripada Ibn Uyaynah, daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri ini salah seorang imam hadis yang terkenal. Bihadal isnad, dengan isnad ini, dan dia berkata dalam riwayatnya, dalam riwayat sanad ini, maka Nabi SAW meminta air farashahu, kemudian Nabi SAW merenjiskan air tersebut. Jadi dalam riwayat ini lagi jelas Nabi SAW tidak tuang seperti orang tuang apa ni untuk mencuci biasa, seperti tuangnya kencing badawi kemarin tu. Tapi kali ini dia cuma apa, cuma merenjis saja. Rasya maknanya merenjiskan. Dan kita tentu sekali terpaksa atau wajib mentafsirkan kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak jelas di dalam riwayat-riwayat sebelumnya dengan riwayat yang ini. Sebab riwayat ini jelas, lafaznya amat jelas. Itu caranya kita faham hadis dan keluarkan hukum daripada hadis, daripada riwayat-riwayat yang berbeza. Kita cuba apa? Satukan. Kita cuba cari kesatuan yang kompromi dengan dia. Bukan kita tolak-tolak. Oh, ini riwayat berbeza-beza. Kejap tuang lah, kejap dia ikut kencingnya macam apa dengan air lah. Kelak. Jadi kita kena kompromi kan. Bukan kita, oh ni semua hadis ni dah berbeza-beza, ni semua berguncang lah dan sebagainya, lemah, kita tolak semua. Tapi apa orang nak buat? Kalau budak lelaki kencing, dah tak ada dalil lah. Kita kena pakai dalil lain. Jadi kita katakan sama ada kena cuci macam biasa ataupun sebagainya. Jadi kalau ada hadis, hadis yang sahih, riwayat berbeza-beza, kita kena ikutlah kaedah ulama-ulama hadis memahami hadis. Baik. Sebab itu dalam syarah, fahamnya macam tu, syarahnya macam tu. Hadis ini mempunyai riwayat lagi satu, namanya menjelaskan perkara yang sama. Wahaddatsanihi Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahab قال أخبرني يونس ابن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فمضحه على ثوبه walam yaghsilhu ghasla. Jadi daripada Ibn Shihab dan seterusnya sanadnya bahawa Ummu Qais binti Mihsan, dan dalam riwayat ini diterangkan siapa dia. Dia termasuk al-muhajiratil awwal, sahabat-sahabat wanita yang hijrah, yang telah berhijrah pada awal-awal hijrah. Yang awal-awal hijrah dari kalangan wanita Muslimat adalah al-muhajiratil awwal, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia yang juga membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baiat ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada sahabat-sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa kumpulan. Ada baiat umum, ada baiat lelaki saja, ada baiat anfar saja, ada baiat wanita saja. Baik. Dan sebahagian baiat itu ada individu, baiat individu. Jadi ada secara individu baiat Rasulullah SAW. Dan konten baiat dan makna baiat itu apa dia? ikat ataupun mengikat janji antara dua buah pihak. Jadi kalau kita baiat pada Rasul SAW, maknanya kita buat janji dengan Nabi SAW, kita akan buat gini, buat gini, gini, dan kita tak akan buat gini, buat gini, buat gini. Dan kita salam Nabi SAW, tangan kita pegang tangan Nabi SAW. Kita betul-betul buat janji, buat janji. Tak ada sign, tak ada apalah. Tapi itu lebih kuat daripada agaknya tulis-tulis depan Nabi SAW. Dan tentu sekali kalau dah buat janji dengan Nabi SAW, dah salam tangan dia, kalau kita mungkir janji, kita langgar baiat itu, tentu kita akan binasa. Okay. Jadi ada baiat yang umum, bahawa Nabi SAW lah Nabi, taat pada perintah Nabi SAW umumnya. Dan ada baiat yang khusus seperti Ansar. Orang-orang Ansar mempunyai baiat yang khusus di mana mereka akan mempertahankan Nabi SAW dengan diri mereka, dengan keluarga mereka, anak mereka. Mereka rela mati untuk mempertahankan Nabi SAW dan mengangkat dakwah agama Islam ini. Dan sebahagian daripada kumpulan yang dibaiat juga adalah wanita. Wanita mempunyai baiat yang khusus, iaitu hendaklah taat pada Rasul SAW, yang jangan mencuri, wala yazmin, dan tidak berzina, wala yaqtulna auladahunna, jangan membunuh anak-anak mereka, dan janganlah membuat fitnah, berbohong, yaqtarinu baina aydihinna wa arjulihinna, bohong wala ya'tina fi ma'ruf, dan dia tidak akan, mereka-mereka perempuan-perempuan ini tidak akan mengingkari apa juga perintah Rasulullah SAW dalam kebaikan. Jadi khusus. Jadi dengan itu mereka terikat dengan janji tersebut. Pula ada yang secara individu, dia kata aku baiat Nabi SAW, aku akan berkata benar selama hidupku. Dia ada secara individu pula. Walaupun dia ada baiat yang umum, dia ada baiat yang khusus. Jadi orang ini tak pernah kata bohong. Sebab tu dia kalau jual beli barang, ada sahabat yang dah baiat Nabi SAW macam ini, apa dia akan bilang kepada apa, beritahu kepada orang yang nak beli. Orang tu nak beli harga misalnya $100, dia kata harga barang ni sebenarnya $50. Dia tak akan kata bohong. Jadi walaupun dia boleh dapat untung, dia akan cakap benar. Sebab dia dah baiat Nabi SAW. Dia kata aku tak benar berbohong ataupun aku jujur sentiasa sejak aku baiat Nabi SAW. Dan macam-macam lagi. Dan baiat hanya sah antara seorang mukmin, seorang muslim dengan ketua negara. Dan ketua negara pada zaman sahabat adalah Nabi SAW, dan selepas itu adalah imam yang paling besar. Maknanya tak boleh kita keluar daripada ketaatan Amirul Mukminin ataupun Al-Hakim. Ya, Hakim itu pemimpin. Kalau sekarang dia Perdana Menteri, Perdana Menteri lah. Kalau dia Presiden, Presiden. Kalau dia Raja, Raja. Baik. Apa title yang diberikan, yang penting semua urusan negara dialah yang paling tinggi, paling tinggi. Jadi kita mesti taat pada dia, dan kita hanya boleh baiat pada dia. Siapa yang keluar dari baiat tersebut, maknanya aku tak nak baiat dia ni, tak suka dengan dia, dia daripada keluarga mana, aku punya keluarga lagi bagus. Dia ni siapa saja, dia sekolah sampai kat mana, aku sekolah lagi bagus, ataupun orang ini ketua aku lagi bagus. Orang-orang macam ini, kalau mati, kata Rasulullah SAW, dia tak ada baiat siapa-siapa, mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan di atas tengkuk dia tidak ada baiat siapa-siapa, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah, kalau nak ikut betul-betul, maknanya dalam keadaan Islam ke bukan Islam? Bukan Islam. Begitu dahsyatnya, seberatnya hukum keluar daripada ketaatan pemimpin-pemimpin negara. Okay. Yang penting kat sini, Ummu Qais ini, dia adalah saudara wanita Uqasha bin Mihsan, salah seorang daripada Bani Asad ibnu Khuzaimah. Jadi dia salah seorang yang apa tu, mempunyai nasab yang mulia. Dia kata akhbarat ni Ismu Fa'idah. Sebab kita tahu siapa wanita tersebut, daripada siap dengan nasab dia dengan apa semua. Ini banyak gunanya. Jadi dia kata bahawa dia datang jumpa Rasulullah SAW, ni bibnin laha, dengan anak lelakinya lam yablugh an ya'kula ta'am, belum lagi sampai untuk makan makanan. Jadi budak lelaki yang belum sampai umur makan makanan, mula daripada baru dilahirkan sampai biasanya sampai 2 tahun lah kalau menyusu secara komplit. Tetapi ada budak belum 2 tahun pun dah boleh makan. Jadi yang dekat sini dah sebutkan, cuma yang penting anaknya masih kecil. Yang penting dekat sini bukan umur dia, tapi yang penting dekat sini adalah keadaan makanan dia. Diet dia apa? Diet dia, dia tak makan makanan. Dia tak makan makanan, macam mana dia hidup? Dia minum apa? Minum Coca-Cola? Tak ada, minum? Minum susu. Dia minum susu ibunya. Jadi tak ada diet lain dengan minum ibu susunya. Dan ada faedah atau tak ada faedah daripada penerangan ini? Jawabnya ada. Bahawa hukum ini adalah khas untuk kencing bayi laki-laki yang bersifat macam ini, yang belum makan lagi, masih minum susu saja. Qala Ubaidullah akhbaratni, kata Ubaidullah lagi, dia telah memberitahu, mengkhabarkan kepada aku bahawa anak lelakinya itu zaka bala fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kencing di riba Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi dalam kisah ini tempat kencingnya lah di riba Rasulullah sallallahu. Ya, Rasulullah SAW biasa pegang budak di river ni, di pangku ni. Jadi saya kata di dada tu bukan yang ni, tak maaf. Itu untuk riwayat lain, untuk kisah lain, itu Hasan Asabu Hussein. Dibawakan kepada Nabi SAW, Nabi SAW pun dengan kencing. Jadi banyak insiden seperti ini. Ini bukan satu ni insiden. Banyak kes bahawa Nabi SAW pegang budak lelaki, budak itu kencing, Nabi SAW tak suci kencing. Kemudian Nabi SAW meminta air panabahahu ala sawdihi. Nabi SAW memerjiskannya di atas bajunya. Walam yaghsilhu ghuslan. Dia tidak gosok. Dia tidak mencucinya satu sucian. Semua riwayat-riwayat ini maksudnya sama. Dan dia saling menerangkan. Jadi daripada hadis ini, kalau kita lihat riwayat pertama, bahawa biasanya sahabat-sahabat bawa anak-anak mereka jumpa Nabi SAW untuk apa? Untuk dua perkara. Fayubarriku alaihim, untuk Nabi SAW berkahi mereka. Macam mana? Yaitu supaya Nabi SAW pegang dia, supaya Nabi SAW doa untuk dia ke apa. Jadi mereka nak Nabi SAW pegang ni sebab Nabi SAW pegang dia dah berkat. Kalau ingat tadi kita telah terangkan tentang bab berkat, kita ada macam-macam jenis barakah, betul lah? Dan daripada barakah itu kita boleh nak bertabar tabarruk. Kita ada barakah daripada sudut tempat. Tempat ni tempat yang berkah, seperti masjid-masjid, lebih-lebih lagi masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, betul lah? Dan tempat-tempat suci yang lain itu tempat-tempat yang mempunyai barakah. Bolehlah kita bertabarruk dengan tempat-tempat ini, betul kan? Betul. Dan kita ada lagi jenis barakah yang merupakan barakah masa. Jadi masa-masa seperti ini masa-masa yang diberkahi, iaitu bulan Ramadan, malam-malam terakhir bulan Ramadan, lagi-lagi malam Lailatul Qadar itu masa-masa yang penuh barakah. Hari Jumaat, malam Jumaat. Jadi ini masa-masa yang penuh barakah. Satu per tiga yang terakhir daripada setiap malam itu masa-masa yang diberkahi. Boleh kita bertabaruk dengan masa-masa ini. Dan kita ada satu jenis barakah yang ketiga, iaitu barakah daripada sudut zat, iaitu ada benda-benda yang dia sendiri ada barakah, iaitu yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu para nabi-nabi. Para anbiya ini diberkahi oleh Allah SWT. Nabi Isa pun kata waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Dan Nabi SAW, nabi-nabi ini diberkahi secara zat mereka ada berkat, dan perbuatan mereka ada berkat, apa juga mereka cakap diberkahi. Jadi manusia-manusia yang diberkahi oleh Allah SWT. Jadi nak tahu tempat ni berkat, masa-masa ni berkat, orang-orang ni berkat, macam mana nak tahu? Kita boleh nampak ke berkat? Itu berkat orang kahwin boleh lah. Macam mana nak tahu ada berkat atau ada berkat? Tak ada cara lain melainkan dengan wahyu. Air ini berkat ke air ini tak berkat? Oh, Nabi Salam kata ma'u zam-zam ada berkat lah. Mak yang diberkahi dan sebagainya lah. Maka dengan itu baru kita tahu bahawa ia ada berkat. Jadi kalau tak ada dalil, kita tak boleh kata ini ada berkat, itu ada berkat, ini ada berkat. Faham kan? Jadi Nabi SAW tidak ada silap. Bukanlah ulama, dia adalah manusia yang diberkahi kerana termasuk seorang Nabi. Maksudnya badan Nabi SAW, rambutnya, peluhnya, apa juga lah datang kata Nabi SAW, semuanya diberkahi. Waktu ada sahabat sampai minumnya darah Nabi SAW yang telah dibekam, iaitu Abdullah bin Zubair ataupun Abdullah bin Rawah. Nabi SAW terus buang darah yang dah bekam tu. Jadi dia pun pergi kat satu tempat, dia minum. Nabi SAW tanya, kau dah buang lah, dah kena buang tempat yang selamat. Apa dia? Kat dalam perut ni. Nabi tak ingkar. Darah orang lain pun boleh minum. Dia jadi dia berang pulang. Tapi Nabi SAW tidak lain. Kita punya peluh bau, Nabi SAW punya peluh wangi. Dan ini memang kalau kita baca hadis banyak. Kita pun pernah baca sebagian daripada hadis tadi. Tersebut Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Bila akhir-akhir usia Nabi SAW, dia dah sakit, wafat, nak sakit, nak wafat. Jadi dia dah tak boleh gerak. Bila Nabi SAW nak tidur, Aisyah radhiyallahu anha akan ruqyahkan dia. Dia akan membaca lah Mu'awwidzatain. Dia dah baca-baca. Lepas tu dia ambil tangan Nabi SAW dan dia tiupkan kat tangan Nabi SAW dan disapukan badan Nabi SAW dengan tangan Nabi SAW, bukan dengan tangan dia sendiri. Kerana nak ambil barakah daripada tangan Nabi SAW. Kadang-kadang tak boleh baca, jadi dia baca. Ini semua dalil-dalil secara fak'i menunjukkan bahawa Rasulullah SAW diberkahi dan boleh bertabarruk dengan Nabi SAW secara badan. Tapi ada orang faham itu je lah yang tabarruk. Adapun dengan sunnah Nabi SAW, kita tak boleh berkat daripada sunnah Nabi SAW dan kita mengamalkannya, mengajarkannya, mempelajarinya. Tidak. Itu satu kesilapan yang besar, yang serius. Adakah kita punya kerja tabarruk dengan badan Nabi SAW dan sebagainya? Tidak. Kemudian adakah baju Nabi SAW pun ada berkat? Selipar Nabi SAW pun ada berkat? Maksudnya apa yang pernah kena ada konteks dengan badan Nabi SAW? Jawabnya tidak lah. Tidak juga ada magnet kan? Jadi kalau ada terlepas selipar Nabi SAW, kalau baju Nabi SAW tak ada apa-apa. Sebab dia memfazil, dia berpisah daripada badan yang berkat. Sebab tu kalau Nabi SAW pegang whiteboard ni, tak payah awak nak pergi pegang whiteboard ni. Tak ada berkat kat situ. Jadi kalau Nabi SAW sujud salat di masjid Nabi SAW ataupun di Mekah Masjidil Haram, atau mana-mana masjid Quba dan sebagainya, bukan satu sunnah, bukan satu sunnah bertabarruk dengan kita salat kat tempat tu secara apa? Secara spesifik, exactly. Tak payah pakai GPS ke apa kat situ. Bukan itu cara tabarruk. Ada orang faham macam itu. Dan ada yang sampai katakan kubur Nabi SAW ada berkat. Kita boleh tabarruk dengan tanah Nabi SAW, kubur Nabi SAW. Tak perlu sapu kubur Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ada kat dalam, jadi berkat dia keluar. Kalau tadi baja dia keluar, dia kena terjun dia keluar. Jadi ini semua tak ada asal usulnya. Dan kita tahu para sahabat tak buat macam ini. Semasa hidupnya Nabi SAW, setelah wafat Nabi SAW, yang ada setelah wafat Nabi SAW, ada yang lebih berkat daripada rambut Nabi SAW. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ada riwayat-riwayat dia pernah apa, dia simpan rambut Nabi SAW. Tapi itu zaman ribuan tahun dahulu, yang ini seribu lebih tahun dahulu. Kalau sekarang ada orang kata ni rambut Nabi SAW, ini apa janggut Nabi SAW, wallahualam, kuku ke dan sebagainya, awak tak boleh, awak keluar orang kita pun tak boleh pastikan, tak boleh. Itu baru Nabi SAW. Sebab tu tak cerita tentang Nabi-Nabi lain. Nabi Isa punya kan? Isa lagi kat mana? Ataupun Nabi-Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, yang sebagainya kita pun nak dekat. Atau Nabi Nuh AS, ribuan tahun. Tak mungkin kita kalau jumpa pun kita boleh pasti. Dan tak boleh kita beribadah bertabaruk dengan sesuatu yang tak pasti. Mesti yakin. Jadi sekarang dah tak ada lagi asar, yakni bekas-bekas daripada Nabi SAW. Walaupun ada orang buat jejak langkara tu dulu, tapi dah tak ada lagi. Sebab tu bila kita tawar, disunatkan kita apa? Cium, sapu dan cium apa? Hajar Aswad, betul tak? Jumpa yang mana kita sapu. Kenapa kita buat demikian? Ada orang salah faham. Ada orang kata, ini dalil kita ambil bekas tabaruk dengan Nabi SAW. Jadi dia cium tu sebab dia kata Nabi SAW pernah cium kat situ. Jadi ambil berkat daripada bekas cium tu. Atau waktu zaman dah habis dah kena cium orang lah. Dia tak punya wangi berapa banyak lah kat situ. Itu kefahaman yang salah. Dia canggah dengan hati lah. Ibadah kita bukan macam tu. Kita buat macam ni tu sebab Nabi SAW buat macam itu. Dan Nabi SAW perintahkan kita ambil manasik haji dan umrah daripadanya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini satu statement yang paling baik, yang paling manfaat. Kalau siapa nak dapat petunjuk, ikutlah, dengar dan ikut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu orang tengah buat tawaf, dia pun ada dekat depan Ka'bah. Dia kata dengan suara yang kuat, dia dekat depan Hajar Aswad, aku tahu bahawa engkau adalah satu batu. Kalau betul batu, la tanfa' wala tadur. La tadur wala tanfa'. Engkau tak boleh beri mudarat kan apa-apa, dan kau tak boleh manfaatkan siapa-siapa. Laula ara anna Nabi SAW qabbaltak ma qabbaltuk. Kalaulah bukan kerana aku nampak Nabi SAW cium kau, aku tak akan cium kau. Kau hanya batu je, kata Umar bin Khattab. Kenapa dia cakap kuat-kuat? Sebab orang semua tahu akidah orang tak rosak. Tak orang ni Hajar Aswad tu boleh beri manfaat, boleh tolak bala. Cium boleh baik dia boleh sakit ke? Cium boleh dapat isteri cantik ke? Tak ada kena-mengena. Kita cium pasal Nabi SAW buat. Dan juga begitulah sekalian apa tu manasik haji. Kita buat semuanya kerana ikut pun lah. Dia jelas kan jadi kita keluar sikit lah tu belakang. Ada pun tempat-tempat yang diberkahi di masjid dan sebagainya. Macam mana kita nak ambil berkah? Kita pergi kat sana ambil kain kita lap-lap tu, lepas kita sapu muka kita, sapu anak kita. Tidak. Ia diberkahi dengan kita beramal di tempat-tempat tersebut, dengan kita beribadah baca Quran, solat dan tawaf dan sebagainya Masjidil Haram. Amalan kita diberkahi dengan diperbanyakkan pahala. Dan antara makna berkah apa dia? Al-kathrah, iaitu kelebihan. Benda tu sikit jadi banyak. Dan kemudian kalau kita nak ambil berkat daripada masa-masa, macam mana ambil berkat daripada masa? Tak ada lain cara melainkan kita beribadah pada masa-masa ini. Kerana dengan beribadah pada masa-masa ini akan diberkahi dengan ditambahkan pahala. Itu maknanya mengambil berkat. Tapi kalau kita tak buat ibadat, pergi kat tempat tu nak ambil berkat sapu-sapu dia dan sebagainya, ini bukan daripada agama Islam. Baik. Jadi sahabat-sahabat dia, Madinah memang diberkahi. Memang Masjidil Haram Mekah pun yang tak nak diberkahi. Palestin dekat Baitul Maqdis, dalam Quran cakap kita telah berkahi sekelilingnya. Memang diberkahi. Dan Nabi SAW memang banyak pernah diruatkan doakan untuk buah-buahan hasil tanaman di kota Madinah dan juga untuk kota Mekah. Tapi apa maknanya berkat ni? Satu-satunya makna adalah ditambahkan, dimurahkan, cantik rezekinya dan sebagainya. Tanahnya Jadi kita dah katakan nak ambil berkat daripada tanah, yang kita ambil tanah dan kita apa, buat apa namanya, buat ubat. Yang kita tahu Nabi SAW antara cara dia ruqyah, cara apa? Ruqyah ni apa maknanya? Mengubat. Ruqyah ni salah satu cara ubatan dengan membaca apa? Ayat-ayat suci Al-Quran ataupun doa-doa. Itu maknanya ruqyah. Dan kadang-kadang ditambah dengan tiup-tiup lah, kadang-kadang dengan minum air ke, dan kadang-kadang dengan mandi pun ada, kadang dengan apa ni, dengan campurkan dengan tanah. Itu sebab bahagian yang ruqyah bukan satu tu aja yang dapat memberi kesan, tapi combination semua yang ini mungkin dapat memberi kesan. Maknanya kalau melahirkan kali dia pernah buat macam itu, itu rabit ardina eh. Jadi dikatakan dia doa dengan Allah SWT dengan air ludahnya sebahagian daripada kami, dan dengan tanah arah daripada tanah daripada tanah kami, dengan debu daripada tanah kami, maka sembuhkanlah penyakit ini. Maka sembuhlah insyaAllah. Kalau kita nak buat, kita buat macam itu. Kalau kita nak buat, itu maksudnya berkat. Kemudian ada orang kata ini khas untuk Madinah tapi tanah lain tidak. Wallahualam. Okay, berarti kita teruskan dulu eh. Kita teruskan. Jadi mereka ni, para sahabat, dapat anak, bawa jumpa Nabi SAW. Tak dijelaskan sini bahawa hari pertama dilahirkan dah bawa jumpa Nabi SAW ke, ataupun dah besar sikit ke bawa, tak dijelaskan. Akhirnya semua boleh, betul tak? Semua boleh. Dan Nabi SAW akan doakan untuk dia ke apa ke. Dan yang satu yang penting di sini, wa yuhannikuhum, dan Nabi SAW akan mentahnikkan mereka. Apa makna tahnik? Imam Nawawi pun kata bahawa ulama-ulama lorah mengatakan tahnik itu dia mengunyahkan tamar, iaitu kurma kering dan kurma basah, dan seumpamanya tumayudalakubihi, ataupun kemudian dia akan gesek-gesekkan dia, gosok-gosokkan kat mana? Kat dalam mulutnya, kat atas tu, langit-langit dia bayi tersebut. Itu mana? Itu namanya kah? Tahnik. Biasa dilakukan untuk anak yang barulah lahir. Dan kalau boleh dilakukan secara ini sebelum menyusu lagi. Dan faedahnya daripada sudut ayam, kata mereka, kata ulama, bahawa ia akan memberikan dia merasa manis yang pertama sekali yang dia rasa. Dengan dengan itu terus dia akan apa tu, akan mudah nak apa ni, nak menerima makanan lain, iaitu susu dia sebenarnya. Dan mula-mula dia pun bukan dapat susu betul kan, dia cuma dapat susu kolesterol tu. Jadi dia akan senang nak apa, nak menghadap dan sebagainya, mudah nak menerima. Itu kata ulama. Jadi daripada sudut itu, kata ulama, itulah faedahnya tahnik. Adapun pada zaman Nabi SAW, tahnik itu sengaja diminta pada Rasul SAW, bukan kepada orang lain. Sebab Nabi SAW bila kunyah, kita dah kata kan, kunyahnya Nabi SAW, dan dia ludah Nabi SAW tu ada ada lekat. Lepas tu dia ambil kan, digosok-gosok kan dekat mulut budak tersebut, tentu sekali ada faedahnya. Jadi sekarang, kalau sekarang kita baru dapat bayi, kita bawa kepada siapa? Kepada Syekh, ustaz. Mula ustaz tu pun gigit kurma sikit, tengah-tengah-tengah dia masukkan kat situ. Boleh ke tak boleh? Kebanyakan ulama kiaskan kata boleh, tak patah. Kenapa? Sebab Nabi SAW buat, patutnya semua orang boleh buat. Tapi sebagian orang lain yang telah mengkaji bab ini, antaranya Syekh Ihsan Al-Utaili, dia mempunyai risalah. Itu orang murid daripada Syekh Al-Bani Ta'ala. Takikkan masalah ni, dia kata tahnik ni ada dua maksud. Satu mengambil berkat, satu lagi apa? Untuk dia duduk sains lah, untuk memudahkan penghadaman dan sebagainya, dan apa-apa apa ni, sebab kesihatan yang lain. Adapun untuk maksud yang pertama, iaitu mengambil berkat, kata beliau dah tak relevan lagi pada selepas wafat Nabi SAW. Sebab selepas Nabi SAW tak ada orang lagi yang ain dia, zat dia tu ada berkat. Walaupun Abu Bakar, walaupun Umar, mereka ni semua tak ada berkat. Maksudnya mereka dah bersuduk, mereka pegang mereka ada berkat, tak ada. Adapun Nabi SAW lain. Nabi SAW kalau ambil wuduk, merebut orang sampai nak bergaduh, nak ambil apa ni, wuduk punya bekas apa, meleleh bekasnya wuduk Nabi SAW. Macam gitu. Nabi SAW kalau berpeluh, ada yang ambil kontainer sikit kecil, nak apa ni, masukkan dalam botol, wangi. Semua lagi bekas daripada Nabi SAW. Ada pun selepas wafatnya Nabi SAW, ada lagi tak? Tak ada lagi. Tak ada dalil bahawa siapa-siapa selain Nabi SAW ada berkat. Kalau ada berkat, ada. Kita semua orang beriman, semua ada berkat. Betul tak tu? Sebab kita ni umpama banyak-banyak pokok tu adalah pokok kurma yang punya berkat. Tegak aja, yuk apa sebenarnya, tak ada apa-apa. Buahnya bagus, wangi, apa ni, sedap dimakan, manis. Begitulah umpamanya orang-orang yang beriman. Jadi mereka ni diberkahi sebab mereka beriman. Dan ada yang berkah ada lebih, ada berkah ada kurang mengikut iman dia dan amalan dia. Tapi itu daripada sudut mana? Sudut maknawi, bukan apa? Secara fizikal. Faham eh? Jadi kalau daripada sudut itu, semua orang ada berkat. Tapi kalau kita nak cakap pasal fizikal, hanya Nabi-Nabi saja yang ada barakah. Maka dengan itu tak boleh kita tahnik untuk mengambil barakah. Yang orang buat sekarang ni semuanya bid'ah. Tetapi kalau mereka tahnik bukan untuk barakah, tapi untuk sebab-sebab sains, kesihatan, boleh ke tak boleh? Maka mereka kata ya, masih yang religion lagi, masih boleh. Jadi dengan itu tak perlu nak pergi jumpa ustaz yang alim, imam masjid, syekh kabir untuk ambil berkat, untuk tahnikkan. Bapak ni tak cukup. Dan terbaik-baik yang melakukannya adalah bapak dia sendiri. Sebab tu tanggungjawab dia. Sebab tu kita tak dengar kata beliau bahawa selepas wafat Nabi SAW ataupun waktu Nabi SAW, mereka ada tahnikan atau bawa orang jumpa orang lain untuk mentahnikan anak-anak mereka. Boleh ya? Satu perkara yang mungkin apa? Mungkin pelik, orang selalu buat yang lain, tapi alhamdulillah ni satu ilmu. Dan insyaAllah dalilnya kuatlah apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin itu. Kuat dalil. Allah Ta'ala. Begitu juga kata Syekh Al-Utsaimin Baik Allah Ta'ala. Baik, tentang masalah-masalah fiqah berkenaan dengan hadis ini pula, kita nak baca sikit kata-kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Amma ahkamul bab, ada pun hukum-hukum berkaitan dengan bab ini. Yang pertama sekali, di dalamnya terdapat istihbab, yakni disunatkan untuk mentahnikkan anak yang baru lahir. Ini tak ada tak menerangkan masalah itu. Wa fihi tabarruk bi ahli salat salahi wal fadl. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalam bab-bab ini, bolehnya kita bertabarruk dengan ahli as-salah, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ya, bagaimana dapatnya? Dengan tahniknya Nabi SAW anak-anak sahabat. Tapi apa kita katakan? Ini adalah satu kias. Kias kan ni? Kias apa dengan apa? Kias orang-orang yang saleh, orang yang mempunyai kelebihan ini, fadl ni, dengan Nabi SAW. Boleh tak kita kias orang biasa, walaupun saleh macam mana, walaupun wali, walaupun imam, dengan Nabi SAW, walaupun sahabat? Tak boleh. Jadi kias ini lemah. Kias ma'al farid, kita tak boleh kita kias satu ni. Kalau itu bahaya, kita ambil berkat dengan tuan guru dan sebagainya, kita pegang dia lah, kita cium dia dan sebagainya, jadi berkat, dah bahaya lah tu. Wafi istihbab hamlil anfal. Dan di dalam hadis dalam bab ini terdapat sunnahnya mengangkat, mendukung anak-anak kecil berjumpa dengan ahli fadl untuk mengambil berkat dengan mereka. Sama ada mereka-mereka ini baru dilahirkan, fi hali wiladatihi ataupun selepasnya. Wafi innadbu, ini dah teranggan. Dan kemudian juga disunatkan untuk ataupun digalakkan untuk berbaik, memperbaiki pergaulan dengan orang ramai, dan lembut dan tawaduk dan kasih sayang dengan anak-anak kecil. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi bukan untuk anak kecil, ya, untuk semua orang sebenarnya. Tapi untuk anak kecil lebih-lebih lagi. Wafihi maksudul bab, dan di dalamnya juga terdapat hukum apa? Apa yang dikendaki daripada bab ini, iaitu bab kencing bayi laki-laki cukup kita merenjiskan air atasnya. Waqad ikhtalafa al-ulama fi kayfiyati taharati bawl as-sabi wal jariyah. Dan ulama telah berselisih pendapat tentang kaifiat. Bagaimana kaifiat? Cara mencuci kencing laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Padahal hadis ni dah jelas, eh, pun ada ki, ada khilaf. Sebab bukan semua ulama jumpa hadis ni, ataupun mungkin jumpa hadis ni tapi ada hadis-hadis lain. Dan terdapat tiga mazhab, wa ala salasati mazahib, dan ada tiga pula wajah di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i je ada tiga, mazhab lain ada tiga juga. Dan yang sahih, yang masyhur, yang dipilih, mahu cukup kita merenjiskan di atas kencingnya bayi laki-laki, dan tidak cukup kita membuat demikian untuk kencingnya anak perempuan. Balabudda min ghaslihi kasairin najasat, bahkan wajib kita cuci kencing bayi perempuan seperti kita cuci najis-najis lain. Maknanya kita buang sampai hilang airnya. Jadi ini yang paling benar lah. Dalilnya daripada hadis ini satu je, iaitu budak laki-laki. Kalau kita tak ada hadis lain, kita kiaskan anak perempuan dengan anak lelaki tak? Kalau kita tak ada hadis lain, hanya hadis ni saja yang kita baca tadi, juga macam-macam tu, kita akan kiaskan budak perempuan dengan budak lelaki tak? Satunya kita kiaskan, apa beza lagi dengan perempuan? Dalam syariat, semua yang diperintahkan untuk perempuan, untuk lelaki-lelaki, samalah untuk perempuan. Yang dilarang untuk lelaki, mestilah dilarang untuk perempuan, jika tak ada dalil yang khusus. Jadi maksud saya tadi, kalau tak ada dalil lain, patutnya kencing lelaki-lelaki dengan kencing perempuan sama. Nabi SAW tak ada khusus kan. Cuma kebetulan yang datang jumpa Nabi SAW yang kencing dekat river Nabi SAW yang lelaki, perempuan tak sebut pula. Tak khususnya, hukumnya lain juga. Kalau mereka kias kencing ini, kias tu cantik, patutnya apa? Kias tu kuat. Tetapi kias ini bermasalah, sebab kita ada dalil lain, iaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Mustadrak Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh ulama, iaitu yuhtalu min baulil jariyah, dicuci daripada kencingnya anak lelaki, anak perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, tetapi direnjiskan untuk kencing budak lelaki. Jadi sahaja imnah yang memutuskan semua pendapat satunya. Sunan Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim. Hadis ini sahihlah, tak ada masalah lagi. Jadi menunjukkan bahawa kita hanya boleh ambil hukum ini untuk bayi lelaki sahaja, kerana hadis tadi yang saya baca kan, tak sebut kat sini lah. Baik, kita teruskan. Pendapat pertama kata kita beza-bezakan. Lelaki tak payah cuci betul-betul, renjis saja. Anak perempuan kita kena cuci. Pendapat kedua, annahu yakfin nadh fihima, cukup kita renjis dua-dua sekali. Yang tadi kita terangkan lah, kias budak perempuan macam mana dapat hukum kias dengan budak lelaki. Jadi jangan kita bodoh-bodohkan dia. Orang ni ada ke kita rejiskan genting budak perempuan? Dalil dia apa? Dalil dia yang dia kuat. Kalau tak ada hadis tu, dalil dia kuat lah. Jadi kalau dia jumpa hadis tu, dia tak tahu apa dia buat. Baik, wasalis, pendapat yang ketiga, la yakinna bahadirima. Ada pendapat ketiga, pelik juga. Tak cukup kita renjir bayi lelaki baik, bayi perempuan baik. Ada apa? Mesti nak kena cuci betul-betul. Agak-agak apa dalil eh? Dia tak pakai hadis ni ke dia pakai hadis ni? Tak pakai hadis ni. Tapi dia pakai apa? Hadis tadi lah, hadis badui tadi. Mesti nak kena cuci. Kena cuci dan umumnya ada hadis lain yang perlu cuci kencing. Kata dia budak ke tak budak? Kencing ke tak ke? Kencing. Orang badui ke? Orang orang bandar ke? Betul tak? Dengan budak kecil sama je manusia. Air kencing tu apa jika dia? Kita cakap gini je lah, nak kasi jelas. Hakikat dia apa dia? Dia lebihan daripada apa? Makanan dan minuman. Ada yang dah jadi apa energi apa benda semua ya. Dia dah proses. Lebihan yang busuk-busuk tu, itulah yang keluar. Betul tak? Patutnya najis. Semua tak apa. Apa beza lelaki perempuan, budak kecil tak? Budak besar. Baik. Jadi ada tiga pendapat kat sini. Adapun orang-orangnya yang kata cukup kita yang kata kita beza-bezakan tu, untuk budak lelaki kita hanya rejis, budak perempuan kita mesti cuci. Pendapat ini datang daripada sahabat-sahabat ramai. Antaranya siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Atha' bin Abi Rabah, seorang tabi'in, Hasan al-Basri tabi'in, wa Ahmad bin Hanbal kalangan imam hadis, wa Ishaq bin Rahawai juga seorang ulama hadis, wa jama'atun min as-salaf, dan satu kumpulan yang ramai daripada ulama kalam, wa ashabil hadis, dan juga ulama hadis, wa Ibn Wahab min ashabi Malik radhiyallahu anhu, daripada mazhab Maliki ada satu terkeluar sikit. Siapa dia? Ibn Wahab. Tapi mazhab Maliki sendiri lain radhiyallahu anhu. Wa ruwiya an Abi Hanifa wa mimman qala bi wujubi ghaslihima Abu Hanifa wa Malik. Diriwayatkan daripada Abu Hanifa dan orang-orang yang mengatakan wajibnya mencucinya, tak cukup renjir-renjir, Abu Hanifa dan Malik fil masykuri anhuma. Jadi yang masyhur daripada dua mazhab ini, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki, bahawa tak boleh kita renjis anak lelaki punya saja, mesti kita nak kena cuci betul-betul. Kalau kita dah belajar, dah baca hadis tadi, alamak, weeknya diorang ni, takkan tak tahu. Benda clear-clear macam ni, budak dajar-dajar, dajar 5, dajar 6 pun tahu. Budak kat madrasah pun tahu. Orang-orang masjid pun tahu, imam tak tahu. Apa agaknya sebab ni? Sebabnya hadis itu mereka tak jumpa. Tapi tak jumpa, tak hafal hadis. Takkan awak hafal macam mana pun, awak tak boleh hafal semua hadis kat dalam dunia. Tapi sahih Muslim dia tak hafal. Memanglah dia tak hafal, sahih Muslim belum datang lagi. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dah tak ada, baru datangnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Sebab tu dia tak jumpa hadis-hadis ni. Dan zaman dulu macam mana kita dapat hadis? Sendiri cari hadis. Sendiri pergi sana, pergi sini, berkelana sana sini cari hadis. Bukan macam sekarang. Duduk je dah dapat hadis. Cek internet dapat hadis. Jadi kalau dia tak jumpa hadis ni, satu benda yang memalukan, yang mengaibkan ya. Tidak. Tak ada orang salah faham bila kita cakap, oh ulama ni, mazhab ni, dia imam ni, dia tak tahu hadis ni. Wah, kau ingat imam aku bodoh ke? Kau lagi pandai? Tak. Ini keadaan kalau kita faham tarikh tashri'nya yang ni, situasi sejarah, kita tahulah, kita faham. Baik, jadi Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan mesti nak cuci. Begitu juga dengan ulama-ulama Kufah. Kata Imam Nawawi, ni yang penting. wa'lam ketahuilah anna hadzal khilaf innama huwa fi kayfiyati tathhiris syaikh alladhi bana 'alaihi as-sabil. Khilaf ini berkenaan dengan bagaimana nak mencuci tempat yang telah dikencingi seorang bayi. Caranya saja tu khilaf. Wala khilaf fi najasati. Tak ada khilaf bahawa kencingnya budak laki-laki itu najis, sama macam kencingnya orang dewasa. Waqad naqala ba'd ashabina ijma'a ulama 'ala najasati baul as-sabi. Bahkan daripada ulama-ulama mazhab kami telah menukilkan ijma' daripada ulama bahawa kencingnya anak bayi-bayi ini adalah najis. Wa annahu lam yukhalif fihi illa Daud az-Zahiri. Dan tak ada seorang pun yang berlainan pendapat tentang hal ini melainkan siapa? Imam Daud az-Zahiri. Daud az-Zahiri ini pengasas mazhab Zahiri. Sebelum datang Ibnu Hazm az-Zahiri daripada Andalus tu dah ada mazhab Zahiri. Namanya Imam Daud. Dia seorang imam, ulama hadis besar. Tapi dia tak pakai kias, dia tak ada fiqh apa benda, dia semua ambil zahir saja. Tapi mazhab dia dah hapus, extinct. Orang dah tak pakai lagi. Datang ni Ibn Hazm Al-Andalusi ni daripada Andalus tahun 400 Hijrah. Dia hidupkan balik mazhab ni. Dia buat usul fiqh sendiri. Dia tolak balik mazhab-mazhab. Dia kata tak boleh kias dan sebagainya. Dan dia pun ulama kuat dalam hadis. Maka hidup baliklah pendapat Zahiri. Sampai sekarang mesti kita akan jumpa sikit-sikit cerisan-cerisan daripada mazhab Zahiri. Oleh kerana itu, banyak ulama tak menganggap khilaf Zahiri ini sebagai khilaf. Mereka tak ambil indah, tak kira. Maknanya ijma' telah ada walaupun Zahiri dah kata macam itu. Sebab dia telah mati, dia punya mazhab dah habis. Dan Ibn Hazm juga mereka katakan kalau dia khilaf dengan jumhur, dia pun tak pakai. Sebab orang ni tak pakai kias. Tapi yang benarnya kena beritulah, bukan secara umum lah macam itu. Kita kena kaji satu per satu. Sebab kadang-kadang Ibn Hazm punya khilaf tu kuat juga. Kadang-kadang tak kena tengok ni kalau dia cakap tak. Aku tak faham lah. Baik, berkata Al-Khattabi. Jadi yang penting kat sini hampir ijma' bahawa semua kata najisnya kencingnya budak laki-laki. Berkata Al-Khattabi dan selain daripada beliau, walaysa tajwid man jawwaza nafs bi sabi, dan bukanlah maknanya dibolehkan kita merenjiskan atas kencingnya anak lelaki ini kerana bahawa kencingnya itu laysa bi najis, tidak najis, tetapi kerana diringankan cara menghilangkannya. Fahadha huwa shawab. Dan inilah yang benar. Kenapa? Sebab kaedah mengatakan setiap benda yang ada perintah cuti ataupun ada perbuatan cuti daripada Nabi SAW, asalnya makna untuk naik. Itu kaedah. Ada pun yang diriwayatkan daripada Abu Hasan daripada Battal, kemudian daripada Qadi Al-Iyad, dari Imam Syafi'i dan selain daripada Imam Syafi'i, bahawa mereka ni berkata bahawa kencing bayi lelaki itu suci, maka direnjitkan, itu adalah hikayat yang batil. Jadi tak betul eh kalau Imam Syafi'i kata dia tak najis. Jadi dia najis, cuma cuci dia je yang diringankan. Baik. Kemudian diterangkan dengan itu cara nak merenjiskannya. Jadi kita faham eh cara renjis. Tapi renjis bukan maknanya itu je tau. Renjis kena kat semua tempat tu. Bukan main renjis apa, bunga mawar atau apa benda ni. Renjis betul-betul. Ikut semua tu, tempat tu, jangan miss. Ada orang yang renjis, sekali renjis. Dia punya kencing punya ular banyak, dia renjis gitu. Mana boleh. Mesti nak ke semua tempat. Cuma tak sampai tuang aja. Dan perlu tak kita serahkan dia Ada ulama kata perlu perah kan, renjis lagi pun kan, tapi pada pelanggan kata Imam Nawawi tak perlu, tak perlu nak perah. Jadi dia ringankan. Ya, dekat sini taruhlah kita dah faham dah hukum dia. Kalau kita tanya, kalau orang tanya, apa bezanya kencing budak dengan kencing dewasa? Dan apa bezanya kencing lelaki dengan kencing perempuan? Anak perempuan. Ada orang kitek lah. Salahlah kita cek, kita kaji. Tak salah. Setelah kita terima hukum dalam hadis, tak ada masalah. Dan kalau kita jumpa satu dapatan lagi tak berlawanan dengan hadis, kita masih amalkan hadis, tak apa. Tapi yang kita tak mahu apa, kita pergi kaji benda-benda saintifik ni untuk kita tolak beramal dengan hadis yang sahih. Itu yang tak boleh. Itu dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Tapi kalau kita cakap dengan budak-budak kat sekolah, dengar apa, okey, korang pergi cek kencing budak lelaki, kencing budak perempuan. Ada beza tak? Dia tuduh kimia ke apa? Boleh tak boleh? Nak tengok apa hikmahnya kalau kita dapat. Kemudian yang penting sebelum itu adalah budak lelaki yang macam mana, kencingnya macam mana. Kita dah katakan tadi yang belum makan makanan, masih minum susu. Susu ibu saja ke atau semua jenis susu boleh? Selembu boleh? Kambing boleh? Jawabnya pun boleh. Asal dia tak makan makanan. Jadi mungkin itulah simu dia, rahsia dia, apa bezanya kencing budak dengan kencing orang dewasa. First kita bezakan dahulu. Dewasa makan macam-macam makanan. Jadi dia dah proses program, mestilah keluar kotor. Kadang-kadang bau teruk sangat dulu lah. Tak boleh tahan. Awak biarkan apa-apa je, serenik awak tu. Tempat apa ni, kandas tu mesti apa? Mesti berbeladak punya kan? Tak boleh tahan. Kadang-kadang sampai boleh apa? Sampai boleh irut. Kuatnya. Tapi budak, dia tak makan makanan orang dewasa. Jadi masih minum susu. Patutnya berbeza. Kemudian kalau budak laki-laki dengan budak perempuan, itu satu benda yang misteri. Patutnya sama. Susu yang diminum sama. Taruhlah kembar satu lelaki atau perempuan, minum daripada mak yang sama. Sentimen patutnya sama kan? Tapi wallahu'alam, syariat beza kan. Apa lagi yang kita tinggal? Kalau boleh dikaji, ada orang kaji. Kata Syekh Afiyah Ahmad Salim, orang yang mengajar dulu Majlis Nabi, dia kata ada orang kaji. Dia kata ulama-ulama dahulu kaji, ulama sekarang. Dia kata kencing anak lelaki itu, dia tu putih, dia ratif, dia putih. Beza dengan kencing anak agaknya tu sebab dia. Saya tengok kimia dia pun berlainan. Wallahualam. Dan ada yang mengatakan manusia diciptakan daripada siapa? Siapa yang first manusia? Nabi Adam AS. Nabi Adam diciptakan daripada apa? Tanah dengan air. Tanah suci, air suci. Jadi kalau anak lelaki ni kalau keluar je, sepatutnya suci lah. Semuanya suci, termasuk dia punya. Jadi kencing sekali. Itulah dia. Wallahualam. Saya nak perempuan diciptakan daripada mana? Kita daripada badan. Ada yang cakap sampai macam macam gitulah. Kita dengar aja, saya kongsi saja. Yang penting dekat sini, akhirnya yang membezakan budak itu punya kencing kita perlu cuci ke perlu renjis, pertama dia lelaki, kedua dia belum makan. Kemudian orang selalu tanya, kalau dia makan sikit-sikit biskut ke bubur sikit-sikit, kain kencing kena cuci ke tak? Baju kena cuci, kena peral. Apa jawab kita? Hadis kata apa? Yang belum makan masih minum susu. Kata ulama mengatakan fahamannya adalah dia minum susu tu lah diet dia yang mengenyangkan, yang membesarkannya. Tak bermakna dia tak makan terus. Kalau dia makan sikit-sikit, maknanya dia bukan terkena dengan makanan, dia tetap perlu minum susu. Itu masih lagi dalam dalam apa ni, keadaan masih susu lagi. Sebab macam ni tadi kita jumpa hadis tu apa? Budak tu dibawa ke Nabi SAW. Nabi SAW buat apa? Tahnik. Tahnik apa? Makanan ke bukan makanan? Kalau itu sepatutnya dia dah kena cuci. Kalau tu makanan sikit pun dah tak boleh makan, dah berubah hukum, patutnya dah kena cuci. Jadi yang benar dalam masalah ni, jangan kita berat-beratkan sangat. Lagi budak tu 3-4 kali minum susu satu hari. Dan kalau makan cuci dan je apple sikit kita nak kasi ataupun limau sikit supaya rasa tu tak mahu tersemua tu, tak ada apa-apa. Atau makan ubat, tak ada apa-apa lah insyaAllah. Jangan terlalu sangat. Tapi budak perempuan minta maaf. Ini bukan pasal lelaki lagi bagus dari perempuan. Tapi macam gitulah cari Wallahualam tu. Ada mengatakan kerana orang Arab suka sangat dengan budak lelaki. Kalau budak perempuan orang bunuh. Contoh orang lelaki untuk peluk sana peluk sini. Jadi kalau dia mengintip, memang dia tak pakai pampers, susah sangat jadi dia mudah. Baik. Yang penting daripada hadis ini, dari satu faedah, dalam bab najis ini ada satu perkara yang kita kena faham, iaitu daripada sudut mencuci. Mencuci ini kadang-kadang diberatkan, kadang-kadang diringankan. Dan kita hanya ikut saja. Kadang-kadang tu tak payah cuci. Gigitan anjing buruan untuk tuan dia, tak payah cuci lah. Tapi kalau dia jilat, kena cuci. Sebab diringankan, telah diringankan hal itu. Kalau kita jalan pakai selipar pakai kasut, kita nak solat dengan selipar ataupun dengan kasut atau dengan boot, kita mesti check dulu kita punya tapak kasut. Kalau kita nampak ada kotoran, ada najis, cek kucing ke, cek anjing ke, apa kita buat? Kita buka kasut, kita cuci, kita berus. Tak payah, kita gosok saja. Najis tetap najis, cara dia dah dan lain, cara dia ringan. Cuci tetap cuci. Lepas tu insyaAllah kita akan sampai ke dalam bab apa tu, bab hukum mani, adakah dia najis ataupun tidak. Allahuakbar. Ada apa-apa soalan? Ya, aku salam. Perasaan dia lagi tentang hukum bai'at. Cara bai'at? Bai'at tu adalah janji taat setia kepada pemimpin negara. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalil. Banyak dalil Nabi SAW perintahkan kita taat kepada ketua negara. Hadis Sari Adun Irbab Rabi Allah An, Nabi SAW ada kata, wa'alaikum bisam'i wa ta'ah walau ta'amara alaikum abdul habasyiyun. Dan hendaklah kamu dengar dan taat. Ini pada ketua kamu lah. Walaupun yang memerintah kamu adalah seorang hamba abdi daripada kulit hitam, bangsa Habsyah. Dan riwayat lain, walaupun dia punya rambut kerinting macam apa tu, mainnya anggur. Walaupun bodoh lah maknanya, walaupun tak patutnya jadi ketua, tak handsome, hamba patutnya mana boleh jadi pemimpin? Hamba kita boleh jual dia besok, betul tak? Tapi taruhlah dia jadi pemimpin, hendaklah kamu dengar dan faham. Jadi itu dalil bahawa wajib kita bai'at ketua negara. Cuma Yang salam tu tak wajib secara individu. Tapi kalau pergi bayar lah, maknanya kalau dah ada orang dah bai'at, dah cukup. Tapi bai'at daripada sudut perbuatan itu wajib. Maknanya semua mesti taat daripada perbuatan mereka. Tak boleh izhar al-khilaf, tak boleh tunjukkan kita lawan dengan pemerintah Islam. Tapi nak salam satu-satu tu, siapa yang mudah boleh lah. Kalau dia ada 4 juta orang, mungkin kat Singapura tak nak bai'at dia, macam mana lenguh dia nak salam? Betul tak? Okay. Ada soalan lain? Adapun sekarang orang bai'at pada siapa? Kepada Tok Guru tarikat. Bai'at tak dapat apa? Bai'at dah taat dia dah, taat kepada dia. Apa dia cakap buat, waktu dia kata jangan, jangan. Kalau dia kata zikir semua, kita kena ikut, kita kena baca. Baca 1000 kali, 2000 kali, sampai 1 bulan. Tak ada dalil langsung. Ada yang bai'at kepada kumpulan. Ini kumpulan harakah ini, ini parti ini, dia benci bai'at pada parti ini. apa pun presiden parti ni cakap, ikut. Dia buat salah pun kita kena ikut. Tak ada dalil. Itu yang memecah belahkan umat. Dan kita ulama pun tak boleh kita bai'at pada ulama. Imam Syafi'i boleh awak bai'at pada Imam Syafi'i. Aku ikut mazhab kau. Tak ada, tak boleh, haram. Tidak. Itu imam-imam yang confirm kata orang tu memang pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi. Pun kita tak boleh bai'at dia. Dia pun tak pernah ajar orang bai'at pada dia. Ini guru-guru biasa ni, keterban apa semua ni nak bai'at orang. Apa bai'at? Jadi lah kekuatan sedih tu bahaya ya. Bila salah. Oh, jadi minggu lepas lah baru kita apa ni ambil tafsir. Kalau beruntung tak apa. Boleh eh? Surah faham eh? Kena perlahan-lahan sikit. Ingatkan nak ambil lagi satu bab, lagi dua bab lagi. Sampai bab darah. Baru satu-satu je. Jadi cara kita sebenarnya, maksud kita bukan nak sebutkan semua perkara tentang masalah tu. Tujuan kita nak faham hadis tu je dahulu. Kalau kita dah sempat cover hadis, faham hadis tu satu persatu dengan cara ulama hadis, cara tipsnya, baru mungkin kita buka sikit-sikit cabang-cabang silapnya. Sebab yang tadi kita baca pun kita perlu kata lagi, banyak lagi hal dia. Tapi dah faham hadis dia, jadi kalau kita nak amalkan pun kita dah boleh amalkan. Kalau kita jumpa hadis tu lagi, kita dah boleh syarahkan kepada orang apa makna hadis tu, macam mana nak dapatkan kukuhnya. Cukup lah tu. Sebab kita belajar buku hadis. Kadang-kadang bila kita sempat dan kerana masalah tu masalah penting, kita buka lah masalah tu, kita bahaskan ulama ni cakap apa, dalil dia apa, ulama cakap apa, dalil dia apa. Dan dari sini kita faham eh, kita dalam satu masalah kadang-kadang very clear pun ada ulama yang ilah yang tak tahu. Ada tak kita, oh kau bukan ahli sunnah wal jamaah, kau orang bid'ah, apa semuanya, tak pakai hadis. Ada tak terus kita tolak macam tu? Tak boleh. Kita kalau buat macam itu, kita lah yang ahli bid'ah. Jadi kita kena faham keadaan. Bila orang tersebut kita tahu, kita nampak memang bersungguh-sungguh nak berusaha untuk beramal dengan sunnah, tapi kadang-kadang dia tersilap, jangan cepat-cepat kita tu kita tolak dia, kita buang dia, kita lekat dia. So, kalau gitu tak ada orang yang apa ni, yang anu sunnah semua terkeluar, mesti ada silap. Nanti kita akan cuba. Bahkan antaranya itulah ada masalah apa ni, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau orang kata dia ahlu bid'ah, memang dia lah ahlu bid'ah. Tapi dia ada pendapat. Dia sebutkan aja saja ya, sikit je. Kalau seorang tu tidur kat rumah orang, lepas tu dia mimpi batal. Kalau dia mandi, nanti orang suspek dia buat apa dengan macam siapa tu kan. Dengan perempuan mana entah dia buat. Kalau teruk lagi dengan apa-apa di keluarga kan. Kalau dia takut tobah, tak payah mandi. Boleh solat. Tapi sebelum tu mesti tayang, tayamum. Macam bagus tak pendapat tu? Ini bukan pendapat lain orang. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam. Kalau tidur tak pendapat ni? Kalau takut tobah, saya rasa tak ada orang tu. Sedangkan dia Syekhul Islam. Dia kalau duduk kat sini, kita semua wah, takut. Rasa-rasa beribu orang duduk lah belajar dengan dia. Tapi dia cakap macam itu, saya rasa tak ada orang yang ikut. Sebab apa? Syarat sah salat apa dia? Tahara. Mesti bersih daripada hadas besar, hadas kecil. Ni hadas besar. Ada air atau tak ada air? Ada air. Tak boleh tayamum selagi ada air. Mesti awak mandi. Tuhmah, takut orang fitnah, awak bekerja dengan siapa ke apa. Awak boleh cakap ni sendiri. Ataupun saya mandi ni kotor ke apa. Awak boleh buat macam-macam alasan, betul tak? Ataupun awak pindah ke tempat lain, orang tak nampak awak mandi. Apa juga boleh buat. Jangan gugurkan tanggungjawab kewajipan mandi. Maksudnya tak ada sampai darurat lah awak mesti tayang mau. Jadi minta maaf, kenapa kita panel macam ini, kita tak boleh bah. Tak boleh pakai, bercanggang-canggang. Tenang, teruk mandi. Fahamlah, awak tak sakit, awak tak apa. Kita cerita lagi kan, boleh. Orang kata, ni ada apa-apa, tak adalah. Boleh buat macam-macam. Ini tak cukup kuat untuk. Tapi bila tanya, satunya daripada ijtihadnya ni, menunjukkan bahawa dia bukan calang-calang ulama. Dia bukan lembik-lembik ikut orang, dia berani. Itu ijtihad dia, dia berani cakap. Dan dia katakan, kerana satu dalil apa dia, tuhmah. Kalau kena fitnah, lebih dahsyat daripada mungkin kena bunuh. Kan ada fitnah tu, dahsyat dominan kuasa dan sebagainya. Dan dia menyebabkan kemudaratan yang besar. Dan ada kaedah umum bahawa kita mesti tolakkan kemudaratan yang besar, walaupun kita baksa dia kemudaratan yang sedikit. Kaedah ada, dan itu antara masalah syariah, dia kata macam tu. Tapi dia ada pendapat lain yang mungkin kita pernah dengar. Kalau sekarang awak semayang, Allah Akbar, tangan-tangan mana atas dada, betul tak? Taruhlah awak pergi kat satu kampung, orangnya bila Allah Akbar, tangan tak atas dada. Tapi dia lepaskan. Tak ikut sunnah kan? Tapi kalau awak buat, letak atas dada, orang akan awak buat bid'ah. Pukul awak lagi orang kampung tak tahu apa-apa. Kata Ibn Taymiyyah rahimah ta'ala, waktu itu boleh awak lepaskan. Bagus awak lepaskan pun tak apa. Takut apa? Fitnah. Kat sini kita terima atau tak terima? InsyaAllah. Saya rasa ramai yang terima. Sebab ini bukan wak. Bukan wajib. Nampak tak? Itu juga keadaan yang berbeza dia. Tapi Imam Syafi'i sendiri rahimah ta'ala, dia imam. Kalau solat subuh dengan geng dia lah, dengan mazhab dia, dia baca kunut lah, macam biasa. Macam yang kita buat kat Singapura. Tapi satu hari belakang dia ada ulama' daripada mazhab Abu Hanifah ke, daripada mazhab Maliki, saya tak ingat, yang tak baca kunut. Dia jadi imam juga. Saya jadi imam, imam macam ni, dia tak baca kunut. Kerana dia tengok ada orang yang apa ni, tak baca kunut. Dia murah. Masa benda ni tak wah, tak baca. Istihad. Dan satu kita kena faham kat sini, kadang-kadang kita jumpa, kita baca, kita dengar fatwa ulama yang macam kata orang tu kan, kita tak semestinya terus ikut. Kita tak semestinya tolak terus. Tak wajib nak tahu. Orang belum kaji, tak payah buat apa-apa pun. Jangan kita nak meluru-meluru nak ikut mentang-mentang dia syekh siapa ke, dan kita tolak mentang-mentang kita tak kenal dia. Tidak. Kadang-kadang ulama tu cakap sebab menunaikan kewajipan. Sebagai menaikkan kewajipan, iaitu bila dah berijtihad, kita terangkan kepada orang lain. Orang nak terima, tak terima lah. Tak nak pun tak apa. Faham? Tak bermakna anak murid, orang ikut yang kat bawah ni, orang-orang awam tu, mesti pun nak jadi macam syekh dia. Okay, ni fatwa dia, ni fatwa dia. Tak lah. Jadi itu yang kita nak kena apa ni, hati-hati ya, nasihat kepada saya. Yang kita mendengar daripada ulama. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Semoga kita mendengar lebih manfaat dan benar Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu masalah lagi. Ada lagi? Ini kaislah.